الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله kita lanjutkan kajian dari syarah al-usul الثلاثة karya Syekh Al-Fauzan حفظه تعالى di mana kita sampai pada perkataan penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di matan al-usul الثلاثة. Beliau berkata rahimahullah, "Faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar." Barang siapa yang taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia akan masuk surga, sedangkan barang siapa yang durhaka kepada beliau sallallahu alaihi wasallam maka dia akan masuk neraka. Ya, ini adalah lanjutan dari perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sebelumnya, ya, bahwa annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yutrukna hamala bal arsala ilana rasula faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Ya, jadi perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sebelumnya di matan ini adalah bahwa Allah menciptakan kita, memberikan kita rizki, ya, dialah yang menciptakan kita, memberikan kita rizki, dan Allah tidak membiarkan kita kemudian hidup sia-sia tanpa ada pertanggungjawaban, tanpa ada balasan, tanpa ada pahala jika kita berbuat kebaikan dan beribadah kepada Allah, akan dan juga tanpa ada hukuman ketika kita kemudian bermaksiat kepada Allah, tidak. Akan tetapi Allah kemudian, ya, akan menegakkan pertanggungjawab, meminta pertanggungjawaban dari seluruh makhluknya yang mukallaf, yang dibebani oleh syariat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka di antara bentuk bahwa Allah tidak meninggalkan kita semua setelah Allah menciptakan kita adalah bahwa Allah mengirimkan, mengutus para rasul, para nabi dan rasul. Ya, bal arsala ilaina rasula. Akan tapi Allah, ya, mengirimkan kepada kita, ya, seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang khusus untuk, ya, umat akhir zaman ini, yaitu penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Barang siapa yang taat kepada beliau maka dia masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakai beliau maka dia masuk neraka. Qauluhu man ata'ahu ay fi ma amara bihi dakhala al-jannah. Ya, dimaksud dengan ketaatan di sini, ya, adalah ketaatan terhadap apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Maka siapa yang taat terhadap perintah beliau dia masuk surga. Wa qauluhu man asahu, barang siapa yang mendurhakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam larangan-larangan beliau, ya, tidak mengikuti perintah beliau dan tidak meninggalkan larangan beliau, maka orang ini masuk neraka. Wa hadza misdaquhu katsirun fil Qur'an, qala ta'ala may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Maka yang seperti ini, poin ini banyak ditegaskan, ya, banyak ditegaskan di Al-Qur'an, banyak di konfirmasi di, ya, ditekankan di Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mayyuta'ir rasul faqad ata'a Allah, barang siapa yang menaati rasul maka dia pada hakikatnya telah mentaati Allah, karena Allah lah yang mengutus para nabi dan rasul tersebut. Maka tapi di sini konteksnya ar-rasul, ya, ar-rasul, maka konteksnya di sini berbicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, walaupun ini juga berlaku secara umum untuk seluruh nabi dan rasul. Wa qala ta'ala wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah. Ya, tidaklah kami utus seorang rasul kecuali untuk ditaati, ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketaatan kepada rasul itu atas izin Allah, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan ketaatan yang istiqlalan. Yani bukan ketaatan yang merupakan bentuk ketaatan kepada, menyekutukan Allah, menaati selain Allah, tidak. Akan tetapi ketaatan kepada Rasul itu ya tabi', ya ketaatan kepada Rasul itu adalah ya ngikut terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memerintahkan kita untuk menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala subhanahu wa in tuti'uhu tahtadu. Ya, jika engkau menaati dia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka engkau akan mendapatkan petunjuk. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini juga adalah ayat yang menegaskan bahwa ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah suatu yang tabi', suatu yang ngikut terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi ya dari kalau kita berkata kita taat kepada Allah, maka konsekuensinya adalah kita harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atiur rasula la'allakum turhamun." Taatilah Rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar engkau ya diberikan rahmat. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. "Faman ata'ahu ihtada wa dakhala al-jannah, wa man 'asahu dhalla wa dakhala an-nar." Barang siapa yang taat kepada beliau, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ihtada, maka dia akan mendapatkan petunjuk, wa dakhala al-jannah, dan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan sesat dan masuk neraka. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum yadkhulul jannah illa man aba." Qalu, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Qal, "Man ata'ani dakhala al-jannah, wa man 'asani faqad aba." Ya, semua dari kalian itu masuk surga kecuali yang menolak. Qalu, "Ya Rasulullah, man ya'ba?" Wahai Rasulullah, para sahabat bertanya, siapakah yang menolak? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man ata'ani dakhala al-jannah." Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk surga. Sementara barang siapa yang durhaka kepadaku, maka dia adalah orang yang menolak tadi, yang enggan. Ya, yang enggan masuk surga. Maka di sini dari hadis ini kita mendapatkan sebuah faedah bahwa pada asalnya ya semua orang itu yadkhulul jannah, atau seluruh kaum muslimin yadkhulul jannah, tapi ada mereka yang menolak, yang enggan, yaitu orang-orang yang ya tidak menaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, apakah dukhulul jannah ini ya, baik apakah dukhulul jannah ini mujarrad, yakni yang dimaksud dukhulul jannah ini ya langsung dukhul jannah tanpa ke neraka terlebih dahulu, atau ya jadi yang dimaksud di sini kullukum yadkhulul jannah illa man aba, yang dimaksud man aba di sini maksudnya adalah orang-orang yang dia itu ya enggan masuk surga secara langsung, atau enggan masuk surga sama sekali. Ya, jadi ada dua jenis di sini maksudnya. Enggan masuk surga secara langsung itu maksudnya adalah dia masih muslim, akan tetapi dia ya dosanya lebih besar, lebih berat daripada pahalanya. Maka dia juga termasuk man aba di sini. Jadi kata aba di sini ya dimutlakkan, maka itu bermakna mencakup kedua kasus tadi, yaitu apa? Dia enggan masuk surga secara langsung, itu kaum muslimin yang masih melakukan dosa, kemudian dosanya lebih berat dari pahalanya, tidak diampuni oleh Allah, sehingga dia harus ya transit di neraka terlebih dahulu, na'udzubillah min dzalik. Maka ini termasuk orang yang aba yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis ini. Atau jenis kedua adalah orang yang enggan masuk surga sama sekali. Na'udzubillah min dzalik, ini orang kafir, orang munafik, ya mereka enggan masuk surga sama sekali. Maka kedua kategori orang tersebut termasuk atau dicakup oleh hadis ini. Ya. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam aba ay aba ayadkhulul jannah. Enggan di sini, menolak di sini maksudnya adalah dia enggan untuk masuk surga. Yakni secara langsung atau sama sekali. Enggan masuk surga secara langsung atau enggan masuk surga sama sekali. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk ya senantiasa introspeksi, berhati-hati agar kita tidak termasuk, ya kalau kita mendapati diri kita alhamdulillah ya minal muslimin, maka kita harus ya selain harus berhati-hati untuk tidak tercebur kepada salah satu dari nawaqidul Islam, kita juga harus berhati-hati agar tidak termasuk orang yang enggan masuk surga secara langsung. Dan di antara yang banyak terjadi dan paling khatir, paling berbahaya adalah ya sesuatu yang bisa membuat kita ya termasuk orang yang enggan seperti ini, sesuatu yang termasuk i'tiqad, perkara akidah, itu berbahaya sekali dan mudah untuk ya mudah bagi seseorang untuk berubah i'tiqadnya. Berbeda dengan amalan. Seseorang kalau dia tidak biasa membunuh, maka kemungkinan besar dia tidak akan melakukan dosa tersebut, membunuh. Seseorang kalau tidak biasa mencuri, dia tidak akan langsung berubah dengan cepat jadi pencuri gitu ya. Seseorang tidak terbiasa zina, dia tidak akan dengan mudah dengan cepat berubah menjadi pezina. Pasti ada transisi yang dibutuhkan, yang butuh waktu dan proses dan sebagainya, pengaruh lingkungan, teman dan seterusnya. Akan tapi pengaruh etikot, antum baca satu artikel di sosial media, setelah selesai membaca artikel tersebut bisa jadi etikot kita berubah, na'udzubillahi min dzalik. Apalagi juga ada pengaruh teman, pengaruh lingkungan, ya, pengaruh guru, kalau salah ngambil guru, maka berbahaya. Dan kebanyakan tidak disadari. Ya, perubahan i'tiqad kebanyakan tidak disadari karena yang kelihatan secara zahir oleh manusia adalah badan dan amalan. Kalau dia masih seperti sebelum-sebelumnya orang soleh gitu ya, itu kita tidak akan melihat perubahan i'tiqad secara zahir. Akan tapi bisa jadi orang yang awalnya lurus, soleh, ternyata i'tiqadnya lama-lama menjadi khawarij misalnya, menjadi asy'ariyah misalnya, menjadi mu'tazili misalnya dan seterusnya. Itu semua bisa terjadi dengan cepat hanya baca satu artikel, satu kitab, satu paper, ya dan seterusnya. Maka berbahaya. Jadi semoga kita ya tidak termasuk orang-orang yang enggan masuk surga baik secara langsung ataupun sama sekali. Ya masuk surga secara langsung ataupun masuk surga sama sekali. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yasma'u bi yahudiyyun la nasraniyyun thumma la yu'minu billadzi ji'tu bih illa dakhala an-nar. Tidaklah ya mendengar tentangku seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kemudian dia tidak beriman terhadap apa yang aku datang dengannya illa dakhala an-nar, kecuali dia akan masuk neraka. Jadi hadis ini ajib karena diawali dengan la, kemudian di, akhirnya di ada istifna, ada illa. Ini yufidul hasr, ya, memberikan faedah, pembatasan bahwa tidak mungkin seseorang ketika ya dia tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dia masuk surga, tidak mungkin. Ini bantahan kepada orang-orang yang berkata bahwa semua agama itu sama. Bantahan kepada orang-orang liberal yang berkata bahwa agama Yahudi, Nasrani, dan Islam itu sama-sama agama samawi dan sama-sama harus di-embrace, apa itu ya bahasa Inggris, harus diakui dan diyakini. Maka ini adalah banyak ya artikel dan paper-paper orang liberal. Jadi akhir-akhir ini ya sejak dulu sebenarnya kita boleh cerita sedikit ya. Jadi sejak dulu ana sebenarnya sangat ingin untuk membantah orang-orang liberal, orientalis, orang kafir yang menulis paper secara akademik di jurnal ilmiah. Mereka mereka ahli dalam masalah Islam. Orientalis itu adalah definisinya orang yang ahli dalam masalah Islam, tapi bukan untuk mengimani apa yang ada di Islam, akan tapi hanya sekedar menganggap Islam itu sebagai salah satu branch of knowledge, salah satu bidang ilmu yang sama seperti mereka, sama seperti orang membidangi kimia, maka mereka membidangi Islam. Sama seperti orang membidangi engineering, mereka membidangi Islamic science, gitu ya. Banyak dari kalangan mereka yang menulis di jurnal, ya, pemikiran-pemikiran seperti yang berkaitan dengan ilmu kalam, pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan ya Islamic logic, yakni mantik, kemudian sufisme, pemikiran Ghazali, pemikiran dan sebagainya. Ya, mereka ahli sekali dalam masalah itu, bahkan bisa jadi lebih ahli daripada kaum muslimin dalam masalah seperti itu. Mereka juga seperti misalnya anak kemarin baru baca bukunya Halvorsen. Dia menyebutkan bahwa ada namanya Athariyah Theology, ada Ash'arid Theology, akidah Ash'ariyah, ada Mu'tazilid Theology. Kemudian dia berkata bahwa most of the Hanbali scholars, sebagian besar dari para ulama Hanabilah itu di atas Athariyah Theology, di atas manhaj salaf, walaupun ada sebagian yang tidak di atas Athariyah Theology, dan walaupun ada sebagian Syafi'i scholars yang juga termasuk proponents, big proponents of Athariyah Theology. Jadi menarik sekali ada orang kafir yang bisa bicara sedetil ini gitu ya, tentang Islam itu seharusnya menjadi cambuk bagi kaum muslimin. Alhamdulillah kalau mereka itu pemahamannya bagus dan kalau mereka itu muslim, akan tapi masalahnya mereka kafir dan mereka punya maksud di belakangnya. Mereka ingin gembosi Islam, dan dari dulu ana ingin sekali untuk membantah mereka di jurnal, di paper dalam taraf akademik, ya, bikin paper secara ilmiah, bantah mereka. Dan itu berarti ya tidak hanya harus matang dalam masalah ilmu agamanya, akan tapi juga matang dari segi ya keterampilan menulis paper dan seterusnya. Tapi itu perlu. Kaum muslimin belum ada sampai saat ini yang seperti yang ana ketahui, kebanyakan para ulama Saudi fokus ke kitab. Universitas-universitas di Saudi mereka bagus secara riset, akan tapi bahasa mereka cuma di bahasa Arab dan tidak diterbitkan dalam bentuk jurnal ilmiah, akan tapi dalam bentuk kitab, ya, kitab sentris. Berbeda dengan Malaysia, Indonesia yang jurnal sentris gitu ya. Jadi banyak dari para ulama pemikiran mereka dan akidah yang lurus tidak dituangkan dalam ya dalam paper akademik. Sehingga apa? Sehingga yang mendominasi dan menguasai jurnal-jurnal ilmiah tersebut dalam tanda kutip ya adalah paper-paper yang tidak ilmiah. Ya. Tulisan orang-orang orientalis dan seterusnya. Bahkan dulu ana waktu di Inggris pernah bercita-cita habis PhD fisika ana pengen ngambil PhD lagi Islamic Study di Cambridge. Karena Cambridge itu ya ada grup Islamic Study yang bagus, dalam tanda kutip bagus gitu ya secara akademik, tapi isinya orang-orangnya research interest-nya itu masalah ya ilmu kalam, Islamic philosophy, Islamic logic, ya, kemudian Ghazali opinion on Sufism, kemudian ya pemikiran-pemikiran seperti misalnya ya pemikiran siapa penulis Al-Kashaf, Az-Zamakhsyari dan seterusnya. Maka riset-riset mereka terkait seperti itu, kemudian mereka banyak mendiskreditkan Athariyah Theology dan Ibnu Taimiyah dan seterusnya dan seterusnya. Yani harus ada orang yang membantah mereka, menunjukkan al-haq di media-media tersebut, di jurnal ilmiah maksudnya. Ya, jadi kalau antum bisa, maka ya itu bagus, ya, maka itu bagus. Akan tapi jangan bergelut ke sana dulu kalau ilmu kita belum matang, ya, ilmu kita tentang akidah yang lurus belum matang. Taib. Kemudian di hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda, tidaklah mendengar tentangku seorang Yahudi atau Nasrani, ya, kemudian dia tidak beriman kepadaku, tidak beriman kepada apa yang dibawa olehku, kecuali dia akan masuk neraka. Faman ata'ahu dakhala al-jannah, waman asahu dakhala an-nar, wa hadha huwa al-fariq baina al-mu'min wal kafir. Barang siapa yang taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakai beliau maka dia masuk neraka. Ini adalah pembeda antara orang mukmin dan orang kafir. Baik. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah beliau berkata, "Wa dalilu qauluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahida." Ya, sesungguhnya kami mengutus, mengirimkan, ya, mengutus kepada kalian seorang rasul syahidan, yakni alaikum, syahidan alaikum, sebagai saksi, sebagai ya, na'am, sebagai saksi atas kalian. Yang dimaksud sebagai saksi atas kalian ini maksudnya adalah bahwa kita kaum muslimin tidak bisa berhujjah lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat bahwa ya kita tidak bisa berkata ana tidak tahu ilmunya ini, ana tidak tahu, tidak sampai ya ilmu ini, ya ini belum diterangkan kepada ana, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan, ya, apa yang wajib kita lakukan, apa yang wajib kita yakini, dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh para ulama, diajarkan dari generasi ke generasi, maka itulah yang dimaksud dengan syahidan alaikum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi, ya, bagi kita sehingga kita tidak bisa lagi berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mengirimkan utusan sama sekali kepada kita kaum muslimin. Ya, itu tidak bisa. Kama arsalna ila fir'aun rasula, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengutus, mengirimkan utusan kepada Fir'aun. Ya, mengirimkan seorang rasul kepada Fir'aun. Fa'asa fir'aunur rasula, kemudian Fir'aun, ya, mendurhakai rasul tersebut, yakni Nabi Musa alaihissalam. Fa akhadnahu akhdan wabila, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyiksa Firaun dengan siksaan yang berat, siksaan yang pedih. Qauluhu wad dalil ay ala irsalir rasul, dalil yang dimaksud ini adalah dalil atas diutusnya seorang rasul, ya. Qauluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan antara bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada atau ya mengirimkan utusan, mengirimkan seorang rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada, ya, kepada kita semua sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seorang rasul kepada Fir'aun. Kalau kita bayangkan, ya, kalau kita bayangkan, Fir'aun di zaman itu adalah seorang raja yang sangat berkuasa, ya, seorang raja yang sangat berkuasa. Di zaman dahulu, Afrika itu adalah benua yang sangat kaya, ya, banyak kisah-kisah raja-raja di zaman dahulu di Afrika yang kekayaannya itu ya tidak bisa kita bayangkan banyaknya, dan di zaman itu Afrika jauh lebih maju daripada Eropa, ya, Eropa masih orang-orangnya masih terpencar-pencar dan seterusnya, ya. Sebagai contoh misalnya orang-orang Andalus itu, orang kafir di Andalus, mereka baru tahu cara gosok gigi dan mereka baru tahu apa namanya, ya, berbagai teknologi yang terkait dengan baju dan makan dan seterusnya itu dari kaum muslimin. Di zaman dahulu orang Afrika itu sangat maju. Kemudian, ya, ada salah seorang rajanya yaitu Fir'aun, dan Fir'aun itu sebagaimana nanti disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, Fir'aun adalah laqab, Fir'aun itu adalah titel, bukan nama gitu ya, bukan nama orang akan tapi dia adalah titel. Jadi ketika ada salah seorang raja Mesir, ketika ada salah seorang Fir'aun Mesir yang kemudian ya sombong sekali, kemudian menolak rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seorang rasul kepada dia, kepada Fir'aun tersebut, kepada seorang raja tersebut. Ya. Dan ini ajib, ini adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan hamba-Nya. Diciptakan kemudian tinggalkan, tidak. Akan tapi ketika ada hamba-Nya yang kemudian mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan ilmu kepadanya melalui seorang rasul, yakni Nabi Musa alaihissalam. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah itu ya melimpah sekali, rahmat Allah luas. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan ya, manusia ya, tanpa petunjuk. Akan tapi kemudian setelah ilmu tersebut sampai, setelah rasul, setelah utusan tersebut, setelah da'i tersebut kemudian menyampaikan ilmu ya wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka kalau misalnya orang tersebut masih ya bersikeras di atas kekafirannya, maka wajar jika Allah Subhanahu wa taala kemudian menghukumnya. Oleh karena itu di sini fa akhadnahu akhdhan wabila, ya jadi itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menyiksanya dengan siksaan yang berat, yang pedih. Banyak orang terutama orang-orang Nasara, mereka bertanya-tanya, mengapa Allah menyiksa hamba-Nya? Dan mengapa Allah mengirimkan musibah? Ya, bukankah Allah mencintai hamba-Nya dan seterusnya. Jadi mereka tidak bisa memahami konsep ini. Ya kan, tapi di Islam konsep ini dijelaskan dengan sangat baik gitu ya. Dan itu merupakan bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala ya, dan merupakan bentuk sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahwa ya akan sangat merugi kalau ada seseorang yang berbuat kufur, berbuat arogan, kemunafikan, berbuat semuanya su, tidaklah perbuatan buruk kecuali dia telah melakukannya, kemudian dia tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk ya, ketidakadilan. Maka faqauluhu ta'ala inna, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman inna, ad-dhamir raji' ila Allah Subhanahu wa taala, wa hadza dhamirul mu'azzim nafsuhu li'annahu 'azim subhanahu wa taala. Inna di sini ya, yakni menggunakan, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia menggunakan kata kami. Kami di sini bukan bermakna bahwa ya Allah itu jamak, akan tetapi bermakna dhamir ini digunakan untuk ya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan memang Allah Subhanahu wa taala adalah ya zat yang maha agung ya Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat di bahasa manusia, di bahasa Indonesia, dan kalau kita renungkan, ajib bagaimana manusia walaupun berbeda-beda bahasa, walaupun berbeda lingkungan, bisa jadi seseorang tidak pernah bertemu, tidak pernah ke belahan bumi yang lain, tidak pernah bertemu dengan orang yang berbahasa yang lain, dan bahasanya memang benar-benar berbeda karena berada di negeri yang berbeda gitu ya. Akan tetapi cara mereka mengungkapkan pemikiran mereka itu kurang lebih sama. Ya, kurang lebih sama. Cuma beda bahasa saja. Ini termasuk di antara bentuk bagaimana ya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia itu pola pikirnya sama semua. Walaupun beda bahasa, beda lingkungan dan seterusnya, beda zaman. Ya, jadi bagaimana memutarakan, mengejawantahkan makna yang ada di zihin itu kemudian diungkapkan ke bahasa itu ya mirip-mirip. Kalau tidak dikatakan sama, mirip-mirip, mirip sekali. Ya, cuma berbeda satu istilah, dua istilah itu mungkin berbeda, akan tapi ya sangat mirip. Maka ini menunjukkan bahwa walaupun mereka tidak pernah berinteraksi gitu ya. Kalau kita misalnya melihat banyaknya variasi dan kemudian ternyata pikirannya sama, ya itu menunjukkan bahwa mereka diciptakan oleh zat yang sama, itu Allah Subhanahu wa taala. Di bahasa yang kita ya, gunakan untuk berkomunikasi dengan sesama manusia, kita sering menggunakan lafaz kami untuk menunjuk kepada aku gitu ya. Dan itu adalah wajar, itu untuk dalam bentuk ya lebih sopan dan lebih formal, itu biasanya demikian. Maka kalau itu terjadi di antara makhluk, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang memang zat Allah Subhanahu wa taala, nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala Maha Agung ya. Jadi lebih-lebih lagi ya, lebih berhak untuk menggunakan dhamir ini. Arsalna kadzalika hadza dhamir al-azamah, di sini juga menggunakan ya dhamirna di sini arsalna, ini juga termasuk ya mengagungkan ya, bentuk mengagungkan, dan memang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Agung. Wa ma'na arsalna ba'atsnahu wa auhayna ilaihi, yang dimaksud arsalna di sini adalah mengutus seorang rasul dan mewahyukan sebuah wahyu kepadanya, memberikan wahyu kepadanya. Ilaikum ya ma'asyaral faqalain al-jin wal-ins. Ilaikum di sini maksudnya adalah untuk ya golongan jin dan manusia. Khitabun li jami'in nas. Ini ya termasuk khitab untuk seluruh manusia. Ini adalah perkataan untuk seluruh manusia, tidak hanya untuk orang Arab. Karena Anda pernah menemukan teman Anda di Inggris berkata, dia Nasoro. Dia berkata, logis enggak sih? Logis tidak sih akidah saya sebagai orang Inggris di abad 21 Masehi ditentukan dan diatur oleh orang di Timur Tengah 2000 tahun yang lalu, yakni Nabi Isa alaihissalam. Ya, dia berkata seperti itu. Di mana kata dia, ya, Jesus kata dia, Nabi Isa alaihissalam bicaranya cuma sama orang-orang di sekitarnya. Logis enggak kalau saya sebagai orang Inggris di ya apa 21 Masehi di zaman ini ya, banyak teknologi maju dan sebagainya, ya wisdom people itu banyak gitu ya. Tidak hanya Jesus kata dia. Logis enggak sih kalau saya harus, kenapa saya harus ngikutin dia kata dia. Ya. Ini pemikiran orang Nasoro, ya, teman Anda sendiri ya di salah satu status Facebook-nya. Jadi ini menunjukkan bahwa dia kurang pondasi terhadap akidahnya. Di dalam Islam, semua celah syubhat itu sudah ditutup. Semua celah syubhat itu sudah ada bantahannya. Kalau kita mau memikirkan, kalau kita mau menimba ilmu, ya tidak seperti di akidah-akidah yang lain, akidah Nasara, akidah Yahud, akidah Majus, di mana celah syubhat itu banyak, bahkan tidak tertutup dan banyak sekali. Nggak cuma celah, itu lubang besar gitu ya. Jadi kita harus bersyukur bahwa kita mendapatkan hidayah Islam ini dan bahwa ya semua yang ada di teks kita, di nas, di Al-Quran dan As-Sunnah, itu semua yang tidak ada kontradiksi dan semuanya telah menutup celah syubhat yang mungkin ada, yang mungkin dipikirkan oleh manusia, dan sebagaimana yang Anda bilang tadi, seluruh pemikiran manusia itu kurang lebih sama. Walaupun beda zaman, walaupun beda lingkungan dan sebagainya, tentunya kebudayaan mempengaruhi, lingkungan mempengaruhi, tapi basic pola pikir seseorang dan bagaimana dia mengejawantahkan pola pikirnya itu mirip-mirip. Ya. Baik. Kemudian khitabun li jama'in nas li'anna risalata hadzal rasul amma li jama'in nas ila an taqumas sa'ah. Karena risalah Nabi Muhammad SAW itu umum untuk seluruh manusia hingga hari kiamat. Rasulan di sini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Syahidan alaikum yang dimaksud adalah indallahi subhanahu wa ta'ala yawmal qiyamah bi annahu ballagakum risalatullahi wa aqaman hujjata alaikum kama qala ta'ala rusulan mubashirina wa munzirina lialla yakuna linnasi ala allahi hujjatun ba'dar rusul. Yang dimaksud syahidan alaikum di sini adalah menjadi saksi Di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah Allah, telah menegakkan hujah, menjelaskan ilmu kepada orang-orang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, para rasul sebagai pembawa berita gembira dan pembawa peringatan supaya manusia itu tidak memiliki hujah di hadapan Allah setelah para rasul tersebut. Ya, supaya manusia enggak punya hujah, enggak bisa berargumen, tidak ada yang menyampaikan ilmu ini kepada anak. Ya. Adapun kalau di zaman ini Nabi di zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah 1400-an tahun, ya dari zaman beliau hingga zaman ini kita hidup di abad 15 Hijriah. Walaupun sudah ribuan tahun berlangsung cukup lama, akan tapi ilmu Islam dijaga, ya, karena tidak akan ada Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya, ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan-tangan dan kerja keras para ulama. Kalau di zaman dahulu, ya, para Nabi dan Rasul diutus, akan tapi kemudian ajaran mereka bisa jadi tidak berlangsung lama. Bisa jadi ajaran mereka tidak berlangsung lama. Contohnya Nabi Isa alaihissalam. Jarak antara periode Nabi Isa alaihissalam, periode hidup beliau, ketika beliau masih hidup alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, jarak antara beliau masih hidup sampai pemikiran bahwa beliau itu adalah anak Allah, itu dekat sekali. Ya, dekat sekali. Bagaimana dengan orang-orang yang hidup setelah Nabi Isa AS wafat, tetapi kemudian tidak mendapatkan ajaran yang murni dari Nabi Isa AS? Maka ini telah dijelaskan oleh para ulama, mereka termasuk, antara santun tahu, sudah tahu semua, Ahlul Fatrah. Ya, termasuk Ahlul Fatrah. Dan kemudian para orang-orang, kemudian banyak bertanya-tanya gitu ya, apakah misalnya Siddhartha Gautama termasuk Nabi dan Rasul? Ya, kemudian bisa jadi dia adalah Nabi dan Rasul, kemudian ajarannya berubah, ya, atau diubah, ya, sebagaimana ajarannya Nabi Isa AS. Itu kemungkinan yang mungkin, akan tapi kita tidak punya bukti sejarah, bukti valid, walaupun itu termasuk, ya, kita katakan termasuk kemungkinan yang mungkin. Ya, dan kita dengan tegas mengatakan ajarannya Siddhartha Gautama yang sampai ke kita, kalau kita lihat yang sekarang, itu tentunya tidak sesuai dengan Islam. Ya, tapi kemungkinan itu diubah atau berubah sebagaimana kemungkinan ajaran Nabi Isa. Bukan itu kemungkinan lagi ya, kalau ajaran Nabi Isa AS sudah pasti, jelas-jelas itu diubah. Ya, jadi sebagaimana Nabi Isa AS ajaran beliau diubah, bisa jadi ajaran Siddhartha Gautama atau orang lain di zaman dahulu yang sangat berpengaruh kepada manusia, kemudian ajarannya diubah dan seterusnya. Maka ya boleh bertanya seperti itu, akan tetapi karena tidak ada bukti yang valid, ya, maka kita tidak bisa berkata lebih banyak kecuali dengan sekedar berkata mungkin, ya. Kemudian sampai mana tadi? Ya, Rasulullah mubasyirin wa munzirin. Jadi di sini, ya, fala ahada yaumal qiyamah yaqul ana lam adri anni makhluqun lil ibadah. Tidak mungkin nanti ada orang pada hari kiamat akan berkata, aku tidak tahu bahwa aku ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ana lam adri madza yajibu alayya. Saya tidak tahu apa yang wajib kepada aku, yang wajib atasku. Wa lam adri madza yahrumu alayya. Dan saya tidak tahu apa yang haram, ya, terhadapku. La yumkinu an yaqula hadza. Karena Rasul alaihi salatu wasalam qad ballaghathu. Ya, karena ya tidak mungkin dia bisa berkata seperti itu nanti di hari kiamat, tidak mungkin berhujjah seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena para rasul alaihi salatu wasalam telah menyampaikan risalah kepada mereka. Ahlul fatrah nanti akan treatment untuk mereka beda sendiri di akhirat, dikirimkan utusan dari kalangan malaikat, kemudian mereka dites. Intinya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi seorang manusia, ya, tidak akan membiarkan seorang manusia dihukum tanpa alasan, ya, dihukum, diazab di neraka tanpa ya diazab di neraka tanpa ya hujah ditegakkan. Yang Anda pikirkan barusan adalah bagaimana ahlul fatrah itu di alam barzakh. Apakah mendapat nikmat kubur atau ya nikmat kubur atau siksa kubur? Wallahu alam, ya, kita tidak bisa berkata melebihi dalil. Baik. Wa hadhihi ummah al-muhammadiyah tashhadu alaihim. Dan kaum muslimin, umatnya Nabi Muhammad SAW, itu juga menjadi saksi bagi umat-umat sebelumnya. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah saksi bagi kita, ya, kaum muslimin, umat Nabi Muhammad SAW, dan kita umat Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi bagi umat-umat sebelumnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian pula kami jadikan kalian itu sebagai umat yang adil, ya, litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian itu menjadi saksi bagi manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu menjadi saksi bagi kalian. Di sini ar-rasul, al di sini yakni bermakna yakni al-ahdiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa hadhihi al-ummah tashhadu 'ala al-umam as-sabiqah, maka umat ini akan bersaksi terhadap umat-umat sebelumnya pada hari kiamat, anna rusulaha balaghatha risalatillah, bahwa para rasul mereka itu telah menyampaikan risalah Allah kepada mereka. Bima yajidunahu min kitabillahi azza wa jalla, anna Allah qassa 'alaina naba'al umam as-sabiqah war rusul wa maqaluhu li umamihim. Karena apa? Karena kita ketika membaca Al-Quran, Kitabullah, kita mendapati bahwa Allah mengkisahkan kisah umat-umat sebelumnya dan kisah para rasul sebelumnya dan apa yang dikatakan oleh para rasul kepada umat mereka. Kullu hadza arafnahu min kitabillahi azza wa jalla alladzi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfi tanzilu min hakimin hamid. Ya, kita semua, ya, semua ini kita ketahui dari Kitabullah, dari Al-Quran yang tidak ada, ya, tidak dihampiri kebatilan sama sekali baik dari arah depan ataupun belakang, dan itu adalah, ya, suatu yang diturunkan dari Zat yang Maha Bijaksana dan Maha Terpuji. Maka di sini, ya, dari sini, dari ayat ini kita mendapatkan faidah, kita mendapatkan ilmu bahwa nanti kita akan menjadi saksi bagi umat-umat sebelumnya. Padahal kita tidak pernah bertemu mereka, ya. Kita tidak bertemu dengan mereka secara langsung, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai saksi atas mereka, ya. Dari mana landasan saksiannya, landasan kesaksiannya dari mana? Dari Al-Qur'an. Kita membaca Al-Qur'an kemudian kita mendapati kisah-kisah para umat terdahulu dan apa yang disampaikan oleh nabi dan rasul mereka kepada mereka. Kita membaca kisah dakwah para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an, dan itu sudah cukup untuk kita dijadikan sebagai saksi, sebagai umat yang adil, ummatan wasata. Ya, ini ajib. Maka ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an, kita mendapatkan ilmu dari Al-Qur'an itu sama atau bahkan lebih bisa lebih yakin, bisa lebih terpercaya, ya, bahkan lebih terpercaya daripada ketika kita melihat sendiri. Ya, karena saksi itu pada hakikatnya, pada asalnya seorang menjadi saksi kalau dia, ya, menyaksikan melalui matanya sendiri kejadian apa yang ada di hadapannya, atau dia mengetahui bagaimana orang ini, bagaimana perjuangan orang ini, bagaimana perjuangan rasul ini sebelum Nabi Muhammad SAW. Ketika kita menyaksikan sendiri, maka kita menjadi saksi, itu wajar. Akan tapi di sini kita menjadi saksi padahal kita hanya membaca Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa, ya, betapa benarnya Al-Qur'an, tidak boleh diragukan sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai saksi atas umat sebelum kita hanya ketika kita membaca Al-Qur'an, kemudian memahami isinya, ya, kemudian meyakininya. Ajib. Ya. Jadi tidak boleh Kemudian kita berkata, ya ini kan sekedar kalimat, ini sekedar ya satr minus sutur, ya ini sekedar baris kalimat yang ada di sebagaimana kitab-kitab yang lain, buku-buku yang lain, ini perkataan orang kafir, orang munafik, ya. Akan tapi kaum muslimin meyakini bahwa apa yang disebutkan oleh Allah di Al-Qur'an dan apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di hadis itu adalah sebuah kebenaran. Bahkan ketika seseorang tidak menyaksikan kejadiannya secara langsung, dia hanya membacanya dari Al-Qur'an dan Al-Hadis, hadis Nabi Muhammad SAW, maka perkataannya lebih terpercaya daripada bisa jadi orang yang melihat. Orang yang melihat langsung bisa jadi dia salah ingat dan sebagainya. Tapi orang yang tahu ilmunya dari Al-Qur'an dan Hadis, ya, dengan pemahaman yang benar, dia lebih terpercaya. Wa yakunur rasul wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud ar-rasul di sini di firman Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ummat Muhammad syahida. Ya wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ya ummat Muhammad. Ya yakni bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi bagi kalian. Alaikum ya ummat Muhammad. Ya wa yakunur rasul alaikum syahida, ini maksudnya wa yakun rasul alaikum syahida, ya. Jadi wa yashhadu alaikum indallahi annahu aqama alaikumul hujjah wa ballaghakumur risalah, ya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersaksi atas kalian nanti di hadapan Allah bahwa ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menegakkan hujjah dan menyampaikan risalah kepada kita semua. Wa nasahakum fillahi fala hujjata li ahadin yawmal qiyamah bi ayyakul ma balaghani syai', ya. Dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ya nusah, telah memberikan nasihat, ya, ilmu tentang Allah, tentang Islam, sehingga tidak mungkin ada hujjah bagi seseorang, tidak ada hujjah baginya untuk kemudian berkata, ya aku tidak mengetahui apa-apa, enggak ada yang nyampe padaku, ma ja'ani min nadzir, ya tidak ada orang yang memperingatkanku, hattal kuffar ya'tarifuna 'indama yulqauna finnar, bahkan orang kafir mereka itu mengakui bahwa dulu ada orang yang ya telah memberikan peringatan kepada mereka. Ketika orang kafir dimasukkan ke neraka, ya, maka Allah mengisahkan tentang ya nasib mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir?" Ya. Ketika segerombolan, sekelompok orang kafir dimasukkan ke neraka, maka sa'alahum khazanatuh, penjaganya kemudian bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, bukankah dulu ada orang yang memberikan peringatan kepada kalian? Atau pertanyaannya, apakah dulu tidak ada orang yang memberikan peringatan kepada kalian? Qalu bala, ya ada, waja'ana nadhirun, ya fakadzabana, ya dulu ada orang yang memberikan peringatan kepada kami, akan tapi kami mendustainya, mendustakannya. Wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir, ya. Akan tapi kemudian kami berkata kepada dia, orang yang berikan peringatan kepada kami, ma nazzalallahu min syai', Allah tidak menurunkan sama sekali ya wahyu, ya, sama sekali tidak kepada kami, tidak kepada ente. Itu kata mereka, in antum illa fi dhalalin kabir, sesungguhnya antum itu ya berada di kesesatan yang nyata. Ini perkata orang kafir kepada para nabi dan rasul. Auzubillah min dzalik. Ini adalah perkataan yang batil, yang kalau kita renungkan pada zaman ini perkataan yang diulang-ulang. Ya, orang kafir di zaman ini masih mengatakan perkataan ini, dan orang yang akidahnya sesat walaupun mengaku muslim, ya, ketika dihadapkan pada akidah yang lurus, perkataannya juga seperti ini, ya, tidak ada dalilnya terhadap akidah yang lurus ini, ya antum sesat, gitu kan? Itu perkataan orang yang sesat. Ketika didatangkan kepada mereka ilmu pemahaman yang benar, pemahaman yang lurus, akidah yang lurus, ini perkataan yang diulang-ulang sebagaimana yang saya katakan tadi. Pemikiran manusia beda zaman, beda generasi, beda lingkungan, beda tempat, sama. Kekufurannya sama, perkataan kufurnya sama. Ajib, ya. Yaquluna lirrusul, mereka berkata kepada para rasul yang diutus kepada mereka, antum fi dhalal, antum ini dalam kesesatan, auzubillahi min dzalik, fahum yukadzibuna ar-rusul wa yudallilunahum, maka kemudian mereka mengingkari rasul dan menyesatkan, menganggap para rasul itu sebagai orang-orang yang sesat. Hadhil hikmah fi irsalir rusul iqamatul hujjah 'alal ibad wa hidayatu man arada Allah hidayata. Maka hikmah dari diutusnya para rasul itu adalah untuk menegakkan hujjah terhadap para hamba dan untuk memberikan hidayah ya kepada orang yang Allah kehendaki hidayah ya. Ar-rusul yahdillahu bihim man yasha wa yuqimul hujjah 'ala man 'anada wa jahada wa kafar. Maka para rasul ya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah melalui mereka terhadap orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah menegakkan hujjah melalui mereka terhadap orang-orang yang sombong, menolak dan kafir. Ya, kama arsalna ila fir'auna rasula, ar-rusul huwa Musa alaihi salatu wassalam. Maka ini insyaallah akan dilanjutkan di kajian berikutnya insyaallah. Ya. Karena anak ingin kajian kita berada di bawah 1 jam. Ya. Tapi insya Allah masih cukup ya. Kama arsalna ila fir'auna rasula, ar-rasul huwa Musa alaihi salatu wassalam. Yang dimaksud rasul yang dikirimkan kepada Fir'aun itu adalah Nabi Musa alaihi salam. Dan Fir'aun di sini adalah al-malik al-jabbar fi Misr. Seorang raja yang sombong di Mesir yang mengklaim rububiyah. Ya, mengklaim dia memiliki sifat rububiyah. Dan Fir'aun itu adalah lakob terhadap setiap penguasa Mesir. Ya, setiap penguasa Mesir itu disebut Fir'aun. Yang dimaksud di sini adalah Fir'aun, yang dimaksud di ayat ini adalah Fir'aun yang idda'ar rububiyah. Ini harusnya enggak ada hamzahnya. Yang mengklaim rububiyah, faqala ana rabbukumul a'la. Ya, sebagaimana perkataan dia yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, dia berkata, Fir'aun berkata bahwa akulah rabb kalian yang paling tinggi, yang maha tinggi. Fa'asaw Fir'aunur rasula, maka kemudian Fir'aun mendurhakai rasul tersebut, yakni Musa. Kafara bihi Fir'aun, ya, Fir'aun itu kufur kepada Musa, sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah di Al-Quran, apa yang terjadi antara Musa dan Fir'aun, dan umantaha ilahi amru Fir'aun wa qawmu, dan bagaimana kesudahan Fir'aun dan kaumnya. Fa'awthnahu, kemudian kami menyiksa dia, yakni menyiksa Fir'aun, dengan hukuman yang wahuwa annallah arraqahu, bahwa Allah kemudian menceburkan Fir'aun ya di Laut Merah, huwa wa qaumu ya menceburkan Fir'aun dan kaumnya di lautan, kemudian akan masukkan mereka ke neraka. Mimma khati'atihim uhriku fadkhilu nar, karena kesalahan mereka, karena dosa mereka, mereka ditenggelamkan, kemudian mereka dimasukkan ke neraka. Maka nanti di alam barzah mereka itu di neraka, di api ya, mereka itu ya di api. Qala ta'ala annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya, ditampakkan kepada mereka api pada waktu pagi dan siang, yakni siang dan malam ya, pada waktu siang dan malam ditampakkan ya api neraka kepada orang-orang ya Fir'aun dan kaumnya. Ini di alam barzah sebelum di akhirat, ditampakkan kepada mereka api neraka subahan wa masaan, pagi dan sore atau pagi siang dan malam, ila antaku masa'ah, sampai hari kiamat di alam barzah, di alam kubur mereka diberikan siksaan seperti ini. Diberikan, ya, ditampakkan nanti di tempat kalian di neraka ini. Ya, sebagaimana yang disebutkan di riwayat. Hadza dalilun ala azabil qabr. Ini adalah dalil bahwa ada, ya, azab kubur. Wal-iyazabillah. Wa yawma taqumu sa'atu adakhilu ala fir'aun ashaddal azab. Pada hari di mana pada hari kiamat, pada hari taqumus sa'ah, ketika hari kiamat itu terjadi, maka masukkanlah orang-orang pengikut Fir'aun ke dalam seburuk-buruk ya, sebesar-besarnya azab, sepahit-pahitnya azab. Hadhi thalathatu uqubat. Maka ringkasnya ada 3 hukuman kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Yang pertama adalah annallaha araqahu mahahum an akhirin fi lahzatin wahidah, bahwa Allah menenggelamkan mereka, wamahahum, menumpas mereka ya, an akhirihim, sampai akhir dari mereka semuanya ditumpas, fi lahzah wahid, dalam satu momen yang ya, satu momen yang sama, satu momen yang ringkas. Kemudian yang kedua, hukuman kedua, bahwa mereka akan di, dihukum di alam barzakh sampai hari kiamat. Yang ketiga, bahwa mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat, kemudian mereka akan masuk ke dalam azab yang sangat pedih, yang paling pedih, wal-iyazubillah. Demikian pula orang yang mendurhakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kesudahan dia akan lebih parah daripada kesudahan kaumnya Fir'aun. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul yang paling afdol, yang paling mulia. Barang siapa yang mendurhakai beliau, maka hukuman terhadap orang tersebut akan lebih parah. Akhzan wabila, siksaan yang pedih, yakni syadid, syadid dan qawiyan la hawadata fih, ya, hukuman yang parah, hukuman yang kuat, yang tidak akan bisa orang itu bertahan. La hawadata fih, maksudnya enggak bisa ditahan. Wakadzalika akhdhu rabbik idza akhadha al-qura wa hiya zalimah, ya, demikian pula siksaan Rabb engkau ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, menyiksa sebuah kampung di mana penduduk kampung tersebut zalim, ini majas, ya. Ya, jadi di mana penduduk kampung tersebut zalim, yakni zalim. Penduduk orang tersebut penduduk di kampung tersebut zalim. Inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya siksaan Allah itu adalah sangat pedih. Maka ayat ini adalah dalil bahwa dalil terhadap nikmat dari Allah terhadap kita dengan diutusnya seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dan bahwa tujuan dari diutusnya beliau adalah untuk menjelaskan kepada kita, ya, bagaimana cara beribadah yang benar. Barang siapa yang taat kepada beliau maka masuk surga, barang siapa yang mendurhakai beliau maka masuk neraka, sebagaimana kaumnya Fir'aun akan masuk neraka ketika mereka mendurhakai rasul mereka, yaitu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Demikian pula para musuh para rasul seluruhnya. Hadza sabiluhum wa hadza tariquhum, ini adalah jalan mereka dan ini adalah, ya, kesudahan mereka, jalan mereka, yaitu masuk neraka karena mereka telah memusuhi para rasul. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.